calon zaud atau zaudah insyaallah timbul kehidupan yang harmonis, yang islami, muwafaqah fil islam, mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah demikian akhwat, ya, maka apa yang disampaikan oleh orang tua kita menyadarkan calon itu, kita tidak boleh menolaknya. Walaupun dalam satu hadis mungkin kita tuh ingkar, tapi kita mungkin kita sudah tahu tentang masalah urusan din. Ya. Kok umurnya lebih tua, kok umurnya sejajar, kok umurnya begini, kok dia punya cacat begini, tidak. Yang menjadi dasar di sini penilaian antara ikhwan dan akhwat, antara zaud dan zaudah. Pertama tadi, fadu fardhi dzatid din. Yang nomor dua, tardawna dinahu wa khuluquhu. Wa idza bunyatil hayatu ala qawaidin ala qawaida salimatin sahihatin. Dan apabila sudah terbina kehidupan ini dengan dasar dan undang-undang yang selamat lagi sehat ini, maknanya tadi di atas, fil ikhtiyari di dalam memilih jodoh, sa'adta ala ijadil kaya ala ijadi hayatin sahihatin salimatin bi'idznillah. Maka engkau akan dapat membantu, engkau akan dibantu dalam mewujudkan kehidupan yang sahih, yang selamat dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini untuk persyaratan bagaimana kita bisa mempersiapkan diri at-tarbiyatul imaniyah di rumah. Pertama, bagi yang belum punya pasangan, ada itu kesempatan untuk ikhtiar zaud dan untuk ikhtiar zaujah. Yaitu persyaratan itu hendaknya dua-duanya memiliki din yang bagus. Kalau satu punya din akhlaknya baik, yang satu punya tidak punya din, tidak akan terwujud baik. Ya. Kalau si suaminya dinnya baik, kemudian si zaujahnya dinnya tidak baik, biasanya suami kalah dengan zaujahnya. Karena itu sebelum terjadi bentrokan, ya, perselisihan dalam satu rumah tangga, persiapan keimanan didahulukan sebelum ketemu antara jenis yang lain. Nomor dua, zikrullah fi jami'il ahwal. Kita harus selalu ingat kepada Allah dalam segala urusan. Zikrullah fi jami'il ahwal. Ya. Kapan saja kita ingat kepada Allah, mau tidur, mau bepergian, mau taklim, ingat zikrullah, astagfirullah, ya, memohon kepada Allah hidayahnya, ihdinash shiratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus itu berulang-ulang, jangan putus asa. Allah Maha Rahman, Allah akan memberikan hidayah kepada hambanya yang selalu istighfar dan yang selalu zikr. Ingat dalam satu hadis dalam satu ayat, ala bi dzikrillahi tatma'innal qulub. Ingat rahim manusia, dengan zikir kepada Allah itu hatimu akan menjadi tenang. Ya. Ketenangan jiwa tidak mungkin terpenuhi dengan suami yang tampan. Tidak mungkin terpenuhi dengan si istri yang cantik. Tidak mungkin terpenuhi dengan harta yang cukup, tapi bisa diraih dengan zikrullah. Karena ini ketetapan dari Allah. Allah lah yang menciptakan manusia, Allah lah yang membuat hati manusia itu tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innal qulub. Ingatlah, dengan ingat kepada Allah itu hatimu akan menjadi tenang. Yang nomor tiga, addu'a'u lil waladi qoblal maji'i bisholati. Kalau sudah nikah, ya, kemudian sudah apa itu sudah nikah punya pasangan yang bagus sesuai dengan keimanan akidah. Kemudian dalam nikah ini kita selalu berzikir kepada Allah, selalu mohon kepada Allah. Jangan merasa karena sudah mendapatkan pasangan lupa sholatnya, lupa zikirnya, lupa ngajinya, lupa taklimnya. Jangan, zikrullah tetap kita pegang di mana saja berada. Kemudian jangan lupa, di saat kita berkumpul dengan suami, berkumpul dengan istri-istri, kemungkinan Allah anjabana waladan, memberikan nikmat kepada kita anak. Kita harus addu'a ulil walad, mendoakan anak janin dalam rahim itu, qoblal maji'i bisolahi, sebelum dia ini lahir. Selalu zikir kepada Allah. Robbi hadli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah dalam kandungan saya ini anak yang soleh. Demikian doanya para nabi. Demikianlah doanya para sahabat, mengharapkan anak menjadi anak yang soleh. Robbi hadli minas sholihin. Ya Allah, takdirkan anak dalam rahim istri saya ini, dalam rahim saya ini menjadi anak yang soleh. Bukan menjadi anak yang ingin menjadi ini dan itu, tetapi menjadi anak yang punya akidah Islamnya. Dengan sarana kita selalu takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa takut diri kita terhadap siksaannya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Kemudian nomor 4, summa ta'ti marhalatal injabi. Saya Daud tafa'ulul istima'iyu bainal ummi wa waladiha mundut taqa'ikil ula lil wilasati bistiftahil ummi fi uduni wa walad wa fi uduni walad walidiha bi kalimat tauhidi la ilaha illallah. Kemudian setelah itu datang marhalah injab, waktu melahirkan. Maka memulailah kehidupan masyarakat. Dimulai kehidupan masyarakat, ketemu dengan anak. Antara wa waladiha dan anaknya, mundut daqa'ikil ula. Sejak detik-detik pertama kelahiran itu, bagaimana sikap bistiftahil ummi fi uduni walidiha bi kalimat tauhid. Hendaknya ibu segera mengeraskan suara di telinga anak yang baru lahir itu kalimat tauhid la ilaha illallah. Walaupun ada beberapa hadis yang dikatakan dhaif, namun tidak sedikit ulama ahli salaf mengatakan hadis itu hasan dan menyangkut masalah supaya anak ini pertama kali mendengar suara bukan suara setan tetapi suara tauhid. Wadhalika bil adhani fi udhunihi, yang demikian itu dengan mengadhani di telinganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Iktidaan bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam hinama adzana fi udhunil Hasan ibn Ali hina walatathu Fatimatu fis salati. Karena kita ingin meniru, ingin beriktidak, ingin manut kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengazani di telinga Hasan bin Ali pada waktu Fatimah, yaitu putrinya, melahirkan anak yang namanya Hasan itu, dan diazaninya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan azan seperti azan salat itu. Wasirru dzalika ta'zim wallahi wallahu a'lam. Ada pun rahasia daripada azan ini, Allah yang Maha Tahu. Namun, ayyakuna awwalu ma yaqra'u sam'ul insan. Hendaknya pertama kali terbukanya pendengaran manusia ini kalimatihi al-mutadhamminata li kibriya ir-rabbi, rabbi wa udhmatihi. Supaya manusia awalnya ini mendengar kalimat Allah yang mengandung kebesarannya dan mengandung keagungannya. Nah, jadi marhalah pertama akhwat yang perlu kita pahami, sebelum nikah kita harus mencari jodoh yang bagus, yang secara Islami. Setelah nikah jangan lupa kenikmatan Allah menimpa kepada diri kita, tapi fitnah tetap ada, ujian tetap ada. Jangan luput zikrullah, ingat kepada Allah setiap saat. Sebelum tidur bacalah kalimat-kalimat tauhid, ta'awudz, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Usapkan, tiuplah tangan kita ini, usapkan semua anggota badan supaya kita ini tidak diganggu oleh setan-setan. Pada waktu kita bertemu dengan suami, suami bertemu dengan istri, ucapkan zikir kepada Allah, bermohonlah kepada Allah, ya Allah, jauhkan perkumpulan saya ini dari godaan setan. Tunjukkan kami ini jalan yang baik. Berilah karunia kami ini anak yang soleh. Insya Allah dengan pendekatan diri kepada Allah yang Maha Rahman dan Maha Mengasihi itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan kepada kita semuanya. Kemudian setelah kita mempunyai hamil, jangan lupa kita mendoakan anak kita. Jangan sampai kita kena pengaruh kebatinan. Jangan sampai kita membuat prosotan atau ujian yang semuanya ini urusan musyrik, urusan khurafat, urusan kebatinan. kita tidak boleh meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Kemudian setelah lahir, kesempatan yang baik bagi ummu. Andaikan bapak tidak ketemu pada waktu itu, maka kau ucapkan kalimat tauhid di sisi telinga si anak tersebut. Dalam satu hadis yang lain, menyampaikan qomat di telinganya yang kiri, azan pada telinganya yang kanan. Dengan rahasia atau manfaat yang harus yang bisa kita ambil, anak ini supaya mendengar suara pertama kalinya adalah suara tauhid. Sebab anak lahir maka belum berfungsi. Yang baru berfungsi adalah telinga. Sebelum telinga ini mendengarkan suara yang lain, didahului mendengarkan kalimat tauhid. Kemudian nomor 5. Summa tabda'u rihlatat tafa ulil ijtima'i bil musyahadati wal mulahadati min kitali tibli. Kemudian mulailah tingkatan pergaulan masyarakat atau masa pergaulan masyarakat, anak menyaksikan dan anak mengambil perhatian minti balik istri, maknanya dari kalangan anak. Jadi setelah anak lahir, beberapa waktu pendengarannya akan berfungsi, penglihatannya akan berfungsi. Anak selalu melihat, anak selalu mendengar. Pertama yang dilihat keluarganya, pertama yang dilihat di dalam rumah, pertama suara yang didengar di dalam rumah, pertama suara yang didengar suara ibunya, suara ayah, suara saudaranya, suara adiknya, suara yang ada di dalam rumah. Saya sma'u ma'a ummihi kulla kalimatin. Maka anak selalu mendengarkan dari ibunya setiap kalimat yang keluar dari lisannya. Wa yusahidu kulla harakatin. Dan anak akan menyaksikan gerak-gerik gerak-gerik abunya, dan gerak-gerik saudaranya. Fayuqallidu ummahu fi kulli qawlin wa harakatin duna amrin aw nahyin minal ummi. Maka anak akan meniru langsung kepada ibunya. Setiap ucapan maunya ditiru ucapan ibu itu. Setiap gerakan mau ditirunya tanpa duna amrin, tanpa ada perintah dari ibunya. Duna nahyin, tanpa ada larangan minal ummi dari ibunya. Karena itu mulailah yang sudah dibekali sebelum nikah keimanan, bisa bicara yang baik, tindakan baik. Insya Allah anak akan melihat ini ibu saya demikian. Ini ayah saya demikian. Suara saya, ayah saya baik. Ayah tidak selalu marah kepada saya. Ayah selalu memberikan nasihat kepada saya. Saya selalu memberikan nasihat yang baik. Melihat dengan bapak saya selalu baik. Ini akan direkam terus oleh anak. Tanpa anak diperintah oleh ibu, menirulah kepada ayah. Tetap mereka mengamati terus. Apalagi kalau selalu ada di rumah, dibekali dengan iman. Bukankah anak mendapatkan suatu ilmu yang besar sekali? Apa mungkin ilmu ini didapati di sekolah? Mungkinkah ilmu ini didapati di luar sekolah, di tetangga, atau di pasar, atau di toko? Tidak. Didapatinya di rumah. Wa hadhihi amaliyatun tu'rafu bil muhakati haitsu narabbitla yuraddidu kali ba'dal kalimati allati yasma'uha mimman aulahu min afrodil mustama. Praktik kehidupan ini akan dikenal oleh anak dengan cara cerita. Bil muhakat, kita bisa melihat haitsu narabbitla, kita bisa melihat anak kecil. Dia mengulang-ulang sebagian kalimat yang dia dengar dari orang sekeliling rumah itu. Dia menirukan ibunya baca bismillah. Ya. Umnya rukuk sholat, buntun yang kecil dia ingin supaya ibunya ini membuatkan rukuk itu. Ayahnya sholat, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, sedekap di atas dada, anak meniru. Ayahnya membaca kitab, anak itu ingin mengambil kitab itu. Padahal orang tua tidak menyuruh. Ya yang kecil, umur 1 tahun belum bisa bicara. Itu diperintah juga baca. Dia menirukan. Walaupun belum ada kemampuan untuk bicara. Masya Allah. Rahmat Allah. Ya. Pendidikan uduah asana. Contoh yang baik dari dan ayah. Selalu diamati, direkam, didengarkan, dilihat. Dan mau ditiru ayah. Kalau umat ini tidak punya akidah yang benar, tidak punya akidah yang benar, maka anak akan meniru akidah yang tidak benar. Nauzubillah min dzalik. Kama narol atfala, sebagaimana kita bisa menyaksikan anak kecil yukolliduna aba'ahum fi harakatish sholati fi ruku'i wassujudi wal qiyami wal qu'ud. Sebagaimana kita bisa menyaksikan sendiri anak kecil, mereka meniru ayahnya gerakan sholat pada waktu rukuk, dia rukuk, ya lucu sekali, dia belum rukuknya belum sempurna, tapi rukuk dan dia ikut sujud, ya ikut berdiri, ikut duduk, bahkan pada waktu sholat pernah saya saksikan sendiri, saya kalau sholat kepalanya merengek kanan sedikit, dia meniru, tangan digerak-gerakkan ujung jari, dia meniru. Jadi apa? Jadi maunya ditiru. Mulut mereka bergerak, ya. Walaupun belum tahu bacaan, dia selalu melihat ayahnya, selalu melihat ibunya bagaimana membaca. Digerak-gerakkan tangannya, duduknya disamakan. Ini satu pendidikan. Terbukti bahwa anak mempunyai yaitu daya tangkap yang bagus dari pendidikan kedua orang tua. Maka alangkah baiknya kalau dua orang tua yang sudah dibekali keimanan ini memberikan contoh akhlak atau ibadah yang bagus, sehingga anak merasa terasa mendapatkan pendidikan tanpa diperintah dan tanpa disuruh. Kemudian wahum bi'adin lam yatajawazu sinnat salisati minal umri. Mereka ini belum sampai umur 3 tahun. Belum sampai umur 3 tahun sudah melaksanakan begitu. Kemana itu demikian juga kita jumpai anak tiflata, ada anak perempuan yang kecil. Indama tastati utahadusa wal kalama. Pada waktu dia sudah terampil ngomong, bercakap-cakap dengan ibunya. Tata tolabu min umia. Dia minta kepada ibunya antaki tolaha rida'a misli rida'iha. Dia ingin meminta kepada ibunya, hai ibu, buatkanlah saya ini selendang seperti selendang ibu ini, alladhi tar tadihi lisolati, yang mana ibu ini kan sholat pakai selendang ini, pakai rukuh ini, coba saya buatkan. Umur masih kecil. Ini satu fitrah, menunjukkan anak lahir itu yuladu alal fitrah. Benarlah hadis muwahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak kecil selalu menerima yang khas. Dia ingkar yang cair. Dia ingkar kebatilan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fal abawahu yuhawitanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka dua orang tualah yang menjadikan dia ini menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tidak dikatakan awlumah tawun salimani yang mengislamkan, tidak. Karena Islam sudah ada sejak anak lahir. Bahkan sebelum lahir kita sudah membuat perjanjian di hadapan Allah. Alastu birabbikum qalu bala. Apa yang kita pelajari nampaknya kenyataan dalam kehidupan. Betapa benarnya kalam Allah. Betapa benarnya Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah. Dan betapa hikmahnya, betapa indahnya kalau sudah kenyataan ini kita praktikkan dalam kehidupan kita sendiri. Jadi nomor 5, akhwat, yang perlu kita pahami. Kalau sudah anak mulai bisa bicara, mulai bisa bergerak, mulai bisa berjalan, ingat, segala sesuatu tindakan kita harus berbentuk dakwah. Harus berbentuk amal yang soleh. Harus menuju kepada akidah. Harus menuju kepada ibadah. Biar ini diamati oleh anak. Biar ditiru oleh anak. Sebelum dia melangkah pada umur yang lanjut. Ya. Jadi semua gerakan selalu diawasi. Tunjukkan kepribadian yang muslimah. Tunjukkan kepribadian yang muslim. Sehingga supaya anak menjadi muslim dan muslimah pula. Sehingga kalau sudah demikian menjadi keluarga, tetangga, masyarakat yang muslimah juga. Nomor 6. Wabiha anak tawfidah wal asasu fi ibadatillahi subhanahu. Dan dengan inilah maka sesungguhnya tawfid. Pak, di belakang nama siapa ya? Ada sebelah barat tu lah ini, enggak membawa tu. Dengan ini bahwasanya tauhid merupakan dasar yang pokok untuk menuju ibadah kepada Allah. Tarbiyah keimanan tadi. Fayanbahi ayya'rifat tihlu biwahdaniyatillahi subhanahu wa ta'ala fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi hatta ya'budallaha alal wajhil masru'in alladhi aradahu Allahu azza wa jalla. Maka seharusnya, bayan-bayan, seharusnya anak ini mengenal wahdaniyatillah, keesaan Allah. Seharusnya anak mengenal rububiyah Allah. Seharusnya anak mengenal uluhiyah. Seharusnya anak mengenal asma dan sifatnya. Sehingga anak ini bisa ibadah kepada Allah menurut syariat yang sudah ditentukan oleh Allah. Mulai kecil diajarkan, walaupun cara menyampaikan tauhid rububiyah dan uluhiyah ini tidak sama dengan tingkatan seperti kita, bisa pada waktu makan anak kita, kita panggil, hei anakku, siapa yang membuat padi satu biji ini ya? Dia akan berpikir, tidak ada manusia di dunia ini yang bisa membuat, ayahmu tidak bisa, ibumu tidak bisa. Ini dari Allah. Alangkah baiknya kalau kita habiskan, tidak tersisa satupun butir biji. Ini sudah terbiak rububiyah. Karena ini yang Allah yang membuat, maka kita makan harus membaca bismillah. Ingat keagungannya, ini termasuk tauhid uluhiyah. Kita terapkan dalam kehidupan. Kamu tidak usah marah dengan orang tua. Coba kamu berapa tahun hidup di kandungan ibu. Dengar apa tidak? Adikmu sekarang ada dalam kandungan ibu. Mengerti apa tidak? Kamu juga begitu. Di mana-mana kamu pada waktu di kandungan ibu, pergi di bawah. Mandi di bawah. Tidur di bawah. Kamu pada waktu kecil lihat adikmu. Menangis. Orang tua bangun. Kencing di kasur, orang tua harus bangun membersihkannya. Bisakah kita mau mengembalikan amal baik orang tua? Amal baik orang tua itu tentunya tidak bisa. Kita menyusu sudah berapa tahun? Susu dalam satu kali harganya berapa? Itu susu binatang, makannya rumput, sedangkan susu ibu makannya enak-enak. Berapa itu satu liternya? Diberi pengarahan. Ini semuanya rahmat dari Allah. Kita harus beribadah kepada Allah, berbuat baik dengan kedua orang tua. Insya Allah pendengaran anak yang selalu mendapatkan santapan suara tauhid akan mendapatkan pembinaan khusus. Walaupun berkala, walaupun tidak bisa langsung, kami yakin paling tidak kita akan menerima pahala dari Allah Subhanahu wa taala di setiap akhirat nanti. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam telah mendidik anaknya, namun ditakdirkan oleh Allah anaknya ada yang mungkar. Tapi Nabi Nuh tidak diminta pertanggungjawab kenapa anakmu mungkar. Tapi yang diminta sudahkah mendidik kepada anakmu. Kemudian selanjutnya, mimma yanbaghi al-isharatu ilaihi. Perlu untuk mendapatkan satu perhatian lagi. Antubasato tariqatu ardi ma'lumatil aqidati at-tauhid, ya, supaya dipermudah cara menyampaikan pengetahuan akidah. Ikhwan, saya tolong ini diambilkan baterainya dan kaset kosong. Asibu akhlak tifli wa kudratihi alal idrak. Supaya dipermudah cara menampilkan pengetahuan tauhid kepada anak ini sesuai dengan kemampuan akal itu sendiri. Ini antum pertanyaannya. Kalau kita ada yang putih ada. Nah, maksudnya tentang misalnya untuk nah, sama dengan sejajar kita. Jadi jangan sampai memberikan keterangan, wah ini takwil begini, takrif begini, ngeluh nanti. Jadi disesuaikan dengan kemampuan yang ada, mungkin dengan jalan cerita, tapi bukan cerita bohong, ya. Kita tunjukkan, ya, kita dengan minum, masya Allah, air ini siapa yang membuat, ya. Walaupun tidak ada gulanya, betapa nikmatnya kalau kita haus minum air ini. Bukankah kita harus bersyukur kepada Allah, siapa yang membuat ini? Kalau ini yang membuat Allah, kemudian Allah mau mencabut air ini, kita mau minum kemana? Bukankah kita harus bersyukur, cara kita syukur, mau sholat, ayo kita sholat. Kita mau mengaji, ayo kita mengaji. Insya Allah dengan demikian, ya, bisa ditempuh oleh Allah. Dan dengan cara mau idoh hasanah. Cara memberi penjelasan yang baik, bukan mau ridho saya, tapi mau ridho hasanah. Ka'antu ridho alaihi kodoyat taufidi biuslubin kososiyin. Bisa jadi Anda memperbentangkan ilmu ini, mengemukakan ilmu ini dengan cara, yaitu dengan cara cerita biuslubin kososiyin. Audor bil misal, atau membuat contoh seperti tadi, ya, membuat contoh ini nasi, ini ikan, ya Allah ikannya ini durinya banyak. Terus kalau kita disuruh apa itu menyusun duri ini apa mampu, ya, ini paruh-paruhnya, kenapa kita tidak makan? Kalau bisa duri itu kita makan, umpamanya kita tidak sampai kelelekan kan nikmat juga. Jadi supaya tidak membatirkan. Dengan demikian, ini namanya darbul misal. Ya, darbul misal. Tentunya ini tidak ada sekali. Berulang kali. Membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena ada perintah Allah. Wa tawasau bisabri. Suatu saat mungkin kita ditentang oleh anak. Mungkin anak malu setelah ada tamu. Tapi kita harus sabar. Jangan memaksakan anak. Karena kondisi akal yang terbatas. Ma'atan liyati milkiyati tafkiri wa ta'amuli fi makhlukatillahi dallati ala wahdaniyati. Dengan cara menumbuhkan kemampuan berpikir, kemampuan berangan-angan, bagaimana anak ini bisa memikirkan adanya makhluk Allah ini berarti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi adanya makhluk Allah kita, bahwa anak itu pikirkan air ini, pikirkan ikan ini, pikirkan nasi ini, dia akan tahu bahwa benda ini tidak akan wujud sendirinya, pasti ada yang membuatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal intiqali bihi bitadriji minal musyahadati ilal ma'qulati. Kemudian setelah itu kita perlu mengadakan satu tahapan pelan-pelan untuk membawa kepada kenyataan yang bisa diterima oleh akal. Ya, kita bawa kepada alam sekeliling kita. Kita bawa kepada air, kita bawa kepada tumbuh-tumbuhan, rumput yang ada di belakang atau di depan rumah kita. Wa minal juz'iyati ilal kulliyat. Kita bawa dari bagian-bagian kepada yang menyeluruh. Kita bawa kepada rincian, kemudian kepada secara global. Kayakunal imanu billahi subhanahu bidalili wal Qur'an. Supaya anak ini bisa iman kepada Allah dengan penuh dalil dan bukti. Wahadal manhaju ma'rudun fi ayatil Qur'anil Karim. Dan ini manhaj tertera di dalam ayat Al-Qur'an Karim. Nomor 7. 600 syafi'at. Fa'idha balaghul waladu sinnas sabi'ati. Kalau sudah anak itu mencapai umur 7 tahun, lain lagi pendidikannya, lain lagi tahapannya, lain lagi sikap orang tua terhadap anak. Yanbahi 'alal ummi an tu'allimahu maratibaddin. Maka seharusnya memulai mendidik anaknya tentang tingkatan-tingkatan din. Apa itu? Wayal imanu wal islamu wal ihsan. Bagaimana anak ini mengerti tentang iman? Walaupun hanya menghafal rukun iman, rukun islam, apa ihsan itu? Ya, jadi jangan dididik masalah urusan-urusan duniawi, dikenalkan ini, dikenalkan itu. ya. Tetapi didilah supaya anak ini akalnya terisi dengan keimanan. Apa sih iman itu? Bagaimana maknanya iman kepada Allah? Ya tentunya sederhana, karena umurnya masih 7 tahun. Bagaimana iman kepada malaikat begini nak, ya. Allah itu mengutus 2 malaikat di pundak kanan dan kiri kita ini. Dia setiap hari mencatat amal kita, kalau kita ngaji, dicatat ngaji. Kalau nanti anak ini mengaji mengantuk, ya dicatat ngaji mengantuk. Kalau tidur terus juga dicatat tidur terus. Begitu terus suara masuk dalam telinga, supaya terekam di dalam akal mereka, supaya diterima di hati mereka. Fatah nuru awlada bisolati bani nawabanatin. Maka bisa menyuruh anaknya supaya menjalankan sholat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Watadar wa watadar wa watadar ibuhum ala ada iha bitamarinil kasiroti. Dan bisa melatih anak ini supaya anak ini bisa melaksanakan sholat dengan latihan yang berulang kali. Satu saat mungkin datang orang tuanya, bapaknya diajak ke masjid umur 7 tahun. Nanti kalau di rumah, si bagaimanapun harus melihat, coba sholatlah. Saya ingin melihat kakimu pada waktu sujud bagaimana. Doa yang kamu baca.